Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ma ba'd. Baik. Berikutnya fa in fuqida syartun min hadhihi syurut. Apabila hilang salah satu syarat dari syarat-syarat ini, wajaba jarruhu. Wajib dijar. Bi harfi jarrin, dengan huruf jar. Yadullu ala ta'lili, yang menunjukkan ta'lil, menunjukkan illat, ya, menunjukkan illat faktor yang menyebabkan fi'il pekerjaan itu dilakukan. Kalami, seperti huruf jar lam wa nahwiha dan semisalnya. Famithalu ma fuqida syartul awwalu, maka contoh syarat pertama hilang. Ya. Atau juga bisa famithalu ma faqada syartul awwala, contoh yang kehilangan syarat pertama, wa huwa kaunuhu masdaran, yaitu ya, bentuknya masdar, syarat bahwa maf'ul li ajli itu harus masdar. Ya, jika syarat ini hilang, ya, contohnya qauluk ji'tu lis-samni wal 'asali. Jitu, aku datang lisamni, untuk apa? Samn, apa mana samn? Mentega. Hah? Wal asal, asal apa? Madu. Baik. Ai min ajlis samni wal asal, artinya aku datang ya karena, karena apa? Karena mentega dan madu. Nah. Wakilahuma ghairu masdar. Ini aku datang untuk mencari itu. Dua barang itu, yaitu mentega dan madu. Wakilahuma ghairu masdar. Wakilahuma, dan keduanya itu saman dan asal, ghairu masdar. Bukan masdar. Isim kan? Nah. Jadi ini ya, tidak bisa jadi maf'ul li ajli. Oleh karena itu harus diberi harfu jar. Tidak bisa kita mengatakan jitu samnan wa asalan. Ya kan? Tidak bisa, karena bukan masdar. Nah. Baik. Nah, jitu i'rabnya fi'il dan fa'il, ya kan? Singkatnya begitu. Kemudian lam harfu jar, asam majrur bil billam, wal waw waw athin, al asal ma'tufun ala as-samni, majrurun mithluhu, wal jar majrur lis-samni, tadi jar majrur lis-samni muta'alliqun bi bil fi'li. Tayyib. Wa mithalu ma faqada asy-syartu ats-tsaniya, dan contoh yang kehilangan syarat kedua. Dan juga mithalu ma fuqida asy-syartu ats-tsani, contoh yang hilang syarat kedua. Wahwa kaunhu qalbiyan, yaitu ya, syarat berupa qalbi. Nah, yakni fi'il itu fi'il yang merupakan pekerjaan apa? Kalbu, pekerjaan hati. Ya, seperti telah lewat syarat yang kedua, harus ayakuna qalbiyan min af'alin nafsi al-batina kar-ragbah, ar-rahbah, wal-ijlal, wal-muhabbah, al-khawf. Amalan hati itu pekerjaan seperti suka, ya, ya, takut, cinta, benci, dan seterusnya. Ya. Nah, jika ini contoh yang kehilangan syarat ini, qauluk ji'tul qira'ati wal kitabati. Aku datang untuk membaca dan menulis. Ai min ajlil qira'ati wal kitabati. Nah. Wakilahuma min af'alil jawarih. Al-qira'ah, membaca. Amalan apa? Lisan. Lisan adalah jawarih, salah satu anggota tubuh luar, bukan hati kan. Al-kitabah, amalan jari tangan, itu jawarih, bukan qalb, bukan hati. Jadi ini bukan pekerjaan hati, melainkan pekerjaan jawarih, anggota tubuh luar, sehingga tidak memenuhi syarat. i'rabnya sama dengan jitu lisamni wal asal. Wa mithalu ma faqada syarat tsalitsa wa huwa kaunu illatan lima qablah. Contoh yang kehilangan syarat ketiga yaitu syarat maf'ul ajil itu harus merupakan illat faktor ya untuk yang sebelumnya. Qauluk ahbabtu ijlala zaidin. Ahbabtu ijlala zaidin. Ha? Aku menyukai ya. Aku suka memuliakan Zaid. Fa ijlala zaidin maf'ulun bih. Ahbabtu apa i'rabnya? Ahbab fi'lun madin. Mabniun ala sukun litasalihi dan raf'in mutahadduha ta wa ta dhamirun muttasilun mabniun ala dhamm fi ala raf'in fa'il. Ah ijlala maf'ulun bihi mansubun bil fi'li li'annahu waqa'a 'alaihi al-fi'lu, karena sesungguhnya fi'il pekerjaan itu yaitu amalan hub wa huwa al-hubbu yaitu cinta, ini hub itu amalan hati ya, bukan jawarih ya, qalbi ya. Tapi amalan hati ini yaitu hub jatuh atas ijlal Zaid ya, yakni ijlal Zaid itu terkena hub, itu yang terkena hub, cinta itu mengenai ijlal Zaid. Jadi walaisa illatan lima qabla, bukan merupakan sebab ya faktor untuk yang sebelumnya. Justru hub di sini jatuhnya ke ijlal, menjadikannya sebagai maf'ul bihi, obyeknya. Nah, jadi objek hub, sasaran hub. Aku menyukai ya pemuliaan Zaid. Ah, jadi maf'ul bi jadinya. Tayyib, wa mithalu ma faqada syartu rabi'. Contoh yang kehilangan syarat keempat, wa huwa kaunuhu muttahidan, yaitu ya keadaannya muttahidan satu sama ma'amilihi bersama amilnya fi zaman dalam hal waktu. Nah, maf'ul ajil itu harus satu zaman dengan amilnya, tidak boleh berbeda zaman. Nah, syarat ini hilang, contohnya qauluk ji'tukal yauma lil ikrami gadan, aku datang kepadamu hari ini untuk ya pemuliaan esok, untuk memuliakan besok. Jadi kedatangan hari ini pemuliaannya jadinya kapan? Besok. Berarti ya illatnya yaitu al-ikram, illat kedatangan itu apa? Al-ikram untuk pemuliaan, tapi pemuliaan itu jatuhnya besok waktunya. Sedangkan kedatangan hari ini, berarti zamannya beda antara illat dan amil. Nah, amilnya jitu di sini al-maji itu hari ini. Illatnya al-ikram besok, jadi ghairu muttahid az-zaman. Tamam. Fa fa'ilul maji'i huwal mutakallim. Naam. Wa fa'ilul mahabbati huwal lanjat. Fa zamanul maji'i mutaqaddimun 'ala zamanil ikram, maka waktu kedatangan mendahului waktu pemuliaan. Jadi tidak memenuhi syarat. Nah, jadi ji'tu kal yauma lil ikrami ghadan. I'rabnya bagaimana? Endaman? Endaman al-i'rab? Tafadhal. Azzi. Ji'tuka. Ji' fi'lul madi. Mabni ala sukun. Ittisali bidhamir rafi'il mutaharrik. La mahala lahu min al-i'rab. Wata' dhamir muttasil. Mabni ala dhammi. Fi mahalli rafi'in fa'il. Al-kaf dhamir muttasil. Mamaniun al-fathi fi mahali nasbin maf'ulun bih. Al-yawma dhurfu zamanin mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al-fathatu dhamiratu ala akhiri. Al-lam harfu jarrin yadullu ala ta'lil. Ikrami ismun majrurun bil lam wa alamatu jarrihi al-kasratu dhamiratu ala akhirihi. Wa jarrun wa majrur mutalliqun bil fi'li. Godan dzarfu zamanin mansub wa alamat nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhiri. Baik. Wa misalu ma faqada syartul khamisa, contoh yang kehilangan syarat yang kelima, huwa kaunuhu muttahidan ma'amilihi fil fa'il, yaitu ya sama bersama amilnya dalam hal fa'il, pelaku, subjek. Qawlu ji'tuka, aku telah mendatangimu, lima habbatika iyaya, dikarenakan kecintaanmu kepadaku. Ya, fa'ilul maji'i, maka pelaku subjek al-maji' kedatangan, huwal mutakallimu, yaitu pembicara. Ji'tuka, aku datang kepadamu. Al-mutakallim mengatakan, aku datang kepadamu. Fa'ilnya al-mutakallim kan? Yang mengerjakan kedatangan itu. Wa fa'ilul mahabbah, sedangkan pelaku subjek al-mahabbah, cinta, ya, huwal mukhatab, lawan bicara. Limahabbatika, iyaya. Jadi bukan limahabbati, iyak. Kalau ya limahabbati iyak, pelaku mahabbah itu adalah mutakallim karena cintaku kepadamu. Ini enggak, dibalik, limahabbatik karena cintanya kamu, iya ya kepadaku. Berarti fa'ilnya mukhatab. Berarti beda antara na'am fa'il dan na'am fa'il amil dan fa'il yang mau dijadikan maf'ul li'ajli, sehingga tidak bisa jadi maf'ul li'ajli. Naam, al-i'rab. Allah. Jitu kalimah habbatika iyaya. Ja'a fi'lun madin mabnun 'ala sukun. Itu salih bin amri raf'an mutaharrik lam mahalla lahu min al-i'rab. Atta dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Al-kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Lima habbatik lam harfu jarin lam halahu min al-i'rab. Mahabbati ismun majrurun bil lam 'alamatu jarihi al-kasratu adh-dhahiratu 'ala akhirih wa huwa mudhaf. Al-kaf dhamirun muttasilun mabniun al-fathi fi mahalli jarin bil mudhaf mudhafun ilayh. Wal jar majrur, wal jar wal majrur muta'alliqun bil fi'li. Iya dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Li mahabbah li'annahu masdar ta'mal 'amal fi'li. Wal ya harfun dallun 'ala at-takallum la mahallahu min al-i'rab. Na'am, harfun yadullu 'ala at-takallum al-mutakallim. Na'am. Barakallahu fikum. Undhuru ila as-sa'ah. Kam as-sa'ah? Kam ziyadah? Rubu'? Rubu' sa'ah. Pas. Baik. Thumma alam. Kemudian i'lam, ketahuilah. Annal maf'ula li ajlih. Bahwa sesungguhnya maf'ula li ajlih la yajibu nasbuhu, tidak wajib dinasab. Wa in istawfa syurutu, wa in istawfa syurutu, meskipun memenuhi syarat-syaratnya, meskipun memenuhi syarat-syaratnya untuk dijadikan maf'ul li ajli, tapi tidak wajib dinasab sebagai maf'ul li ajli. Bal yajuzu jarruh, bal yajuzu jarruh, melainkan boleh dijar biharfin, dengan satu huruf. Yadullu ala ta'lil, yang menunjukkan ta'lil illat faktor. Fataqulu fil mithalainil mutaqaddimaini, maka engkau mengatakan pada dua contoh yang lewat, qama zaidun li amrin. Pada contoh yang lewat dibuat sebagai maf'ul li ajli, qama zaidun ijlalan li amrin. Sekarang tidak dijadikan sebagai maf'ul li ajli karena tidak wajib. Ya, caranya diberi harfu jar yang menunjukkan ta'lil. Qama zaidun li ijlalin li amrin, diberi harfu jar lam yang menunjukkan ta'lil. Nah, jadi qama zaidun fi'lun wa fa'il li ijlalin, hadza jar wa majrur. Tamam. Wal jar wa majrur li ijlalin muta'alliqun bi bil fi'li. Tamam. Kemudian li amrin lam juga harfu jar amr ism majrun bil lam. Naam. Wa wal jar majrur li amr ta'alluqnya dengan apa? Yang bekerja padanya apa? Ijlal berarti muta'alliqun bi ijlal. Sama? Al jar majrur li ijlali muta'alliqnya dengan apa? Dengan fi'il. Li amr jar majrur li amr ta'alluqnya dengan ijlal karena ijlal yang bekerja padanya. Nah. Wa qasadtuka li ibtigha'i ma'rufik. Pada contoh yang lalu qasadtuka ibtigha'an qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Aku sengaja mendatangimu dalam rangka ya mencari na'am perbuatan baikmu. Nah, kepadaku. Nah, sekarang diberi lam qasadtuka libtigha'i ma'rufik. Nah, jadi libtigha'i qasadtu itu fi'il fa'il wal kaf maf'ul bih, ya qasadtu yani fi'il fa'il maf'ul bih, kemudian libtigha'i jar majrur muta'alliq bil fi'il. Nah, ibtigha'i mudhaf, ma'rufi mudhafun ilai wa huwa mudhaf wal kaf mudhafun ilai. Nah, sudah lewat i'rabnya ini. ومثاله من التنزيل قوله جل جلاله. Contohnya dari Quran yang turun firman Allah jalla jalaluhu wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa inna minha, dan sesungguhnya di antara batu-batu itu lama yahbitu, ada yang jatuh menggelinding min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Nah, lihat di sini khasyah. Nah, ini amalan termasuk fi'il qalbi ya. Nah, jadi batu itu jatuh menggelinding karena takut kepada Allah. Bagaimana caranya batu takut kepada Allah? Li kulli syai' kaifiyatuh. Setiap sesuatu ada tata caranya, hanya Allah yang tahu. Itu semua makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang bertasbih kepada Allah ta'ala, mengagungkan Allah ta'ala, disifati takut kepada Allah. Bagaimana caranya? Hanya Allah yang tahu. Nah, ada caranya. Tayyib. Illa annahu qad yatarajjahu ahaduhuma ala al-akhar. Nah, ini istilahnya. Jadi, contoh ini belum kita i'rab ya. Kemudian di sini dikatakan illa, hanya saja, annahu sesungguhnya, qad yatarajjahu ahaduhuma, boleh jadi salah satu dari keduanya itu ya lebih didahulukan alal akhir daripada yang lain, lebih kuat. Nah, yakni boleh jadi lebih kuat untuk dijadikan maf'ul li ajli, lebih kuat untuk dinasab sebagai maf'ul li ajli, boleh jadi lebih kuat untuk diberi harfu jar, tidak dijadikan mansub sebagai maf'ul li ajli. Waqad yastawiyan, dan boleh jadi keduanya seimbang, tidak ada yang diterjih salah satunya, seimbang antara diberi harfu jar atau dinasab. Nah, ini barakallahu fikum penjelasan qad yatarajjahu ahaduhuma 'ala al-akhar wa qad istawiyan, ada penjelasan setelahnya. Nah, ini kita ambil nanti sore ya, bersama dengan i'rab wa inna minha lam yahbitu min khasyatillah. Ya, betul ya, jadwalnya nanti sore ya, sekalian menyusun materi-materi ujian ya. Ini kan tinggal sedikit nih, nanti sore aja sekalian barakallahu fikum untuk persiapan ujiannya nanti. Jazakumullah khairan, subhanallah, alhamdulillah, assalamualaikum.